Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Pembahasan kita masih berkaitan dengan adab-adab makan. Terakhir kita jelaskan di antara adab-adab makan dimakruhkan makan dalam keadaan bersandar. Ya. Rasulullah mengatakan inni la akulu mutaki'ah. Sesungguhnya aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Nah, telah kita jelaskan makna dari bersandar di sini dan kenapa dilarang atau dimakruhkan makan dalam keadaan bersandar. Adapun hadis yang berkaitan dengan larangan, ya, la ta'kul mutaki'a, jangan engkau makan dalam keadaan bersandar, hadisnya dhaif, lemah. Yang ada, ya, menunjukkan perbuatan Nabi SAW atau ucapan Nabi SAW bahwasanya beliau tidak makan dalam sandar. Dikatakan hadis berkaitan dengan larangannya dhaif, yang ada apa Nabi SAW yang menyatakan makan dan bersandar, maka hukumnya adalah makruh, tidak sampai kepada haram. Nah, ya, dan juga telah dijelaskan dari sisi kesehatan, tidak baik makan dalam keadaan bersandar, ya, ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, kemudian adab yang ketujuh, ini pun telah kita jelaskan, tidak mencela makanan. Ya, Nabi SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Nah, apabila beliau menginginkannya dimakan, kalau beliau tidak menginginkannya, beliau tidak memakannya. Ya, jangan sampai mencela makanan. Nah, ya, dikarenakan mencela makanan termasuk tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ta'am, ini salah satu di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, ya, jangan sampai mencela makanan. Ya, mencela makanan ini, mencela makanan itu. Ya, jangan dibiasakan mudah mencela makanan. Nah, masuk pada adab yang ke-8. Al-aklu min jawanibil qas'ati wa karahiyatu al-aqli min wasatil qas'ati. Makan dari pinggir atau sisi-sisi nampan. Dan makruh makan dari pertengahan nampan. Di hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu utiya biqas'atin min sarid. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan kepadanya nampan dari makanan sarid. Nah. Ya. Wa qala kulu min jawanibiha wa la ta'kulu min wasatiha. Makanlah dari pinggir-pinggirnya dan janganlah kalian makan dari tengahnya. Fa innal barakata tanzilu fi wasatiha, dikarenakan keberkahan itu turun pada tengahnya. Sehingga hendaklah makan dari pinggirnya, tidak langsung makan ke tengahnya. Ya, dari pinggirnya. Kenapa dikatakan barokah itu turun dari tengahnya, ya, ke pinggir. Sehingga disunahkan untuk makan bagian sisinya terlebih dahulu. Ya. Baik ketika kita makan sendirian, misalkan dalam satu piring, ya, atau nampan, atau makan berjamaah bersama yang lainnya. Dibiasakan makan di bagian pinggirnya terlebih dahulu. Sebelum memakan bagian tengahnya. Dikatakan Rasulullah SAW mengatakan, fa innal barakah tanzilu fi wasatiha. Dikatakan keberkahan dalam makan tersebut turun dari bagian tengahnya. Turun ke bagian pinggirnya. Yang kesembilan, al-aklu bisalasati asabi'. Makan dengan tiga jari. Yang dimaksud dengan tiga jari di sini adalah ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Ini kalau memungkinkan makanan-makanan yang kita bisa memakan dengan tiga jari, makanya afdol. Lebih utama. Menunjukkan kesederhanaan, ketawaduan. Tapi kalau makanan yang kita kesusahan untuk tiga jari, tidak mengapa. Walaupun dengan lima jari. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Al-aqlu bisalasati asabi', makan dengan tiga jari. Wa'la'quha ba'dal akal, dan menjilat jari-jarinya tersebut setelah makan. Di hadisi Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bisalasati asabi'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan tiga jari. Wala yamsahu yadahu hatta yal'aqaha. Dan Nabi SAW tidak mengusap tangannya, baik mengusap dengan sapu tangan, atau mengusap dengan tisu, atau yang sejenisnya, tidak mengusapnya sampai beliau menjilatnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ada pun lafaz yang lain, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu." Apabila salah seorang di antara kalian makan makanan, maka janganlah mengusap tangannya. Hatta yal'aqaha, sampai dia menjilatinya. Auyule ikoha, atau menjilatkannya kepada yang lain. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang dimaksud makan di sini, sebagian berpendapat makanan yang sifatnya basah. Yang menempel pada jari-jari kalau kita memakannya. Maka disunahkan untuk menjilat tangan kita sebelum mengusapnya dengan sapu tangan atau dengan tisu, atau dengan mitu misalkan, atau mencucinya. Termasuk di antara sunnah yang sunahkan oleh Nabi SAW. Adapun makanan yang kering, yang tidak menempel pada jari-jari kita ketika makan, maka tidak dihasung untuk menjilatnya. Nah, ini berlaku pada makanan-makanan yang basah tadi. Ya, yang bisa menempel pada tangan ketika kita memakannya. Nah, dari hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan bahwa di antara adab makan disunahkan menjilat jari kita. Ya. Menjilat jari tentunya jika ada sisa makanan yang melekat pada jari kita sebelum diusap dengan sapu tangan atau mitu atau yang sejenisnya. Dan sebelum kita mencuci tangan kita dengan air. Nah. Ya. Dan sunnah ini dicontohkan oleh Nabi SAW diantaranya untuk menjaga keberkahan makanan. Ya. Dan juga untuk menjaga kebersihan makanan dibanding langsung dicuci atau diusap. Ya. Yang akhirnya makanan tersebut terbuang begitu saja. Nah, ya. Kalau yang menempel pada jari kita, kemudian kita langsung usap dengan sapu tangan, atau kita langsung cuci, ya. Nah, makanan akan terbuang begitu saja. Nah, jangan disunahkan untuk menjilatinya terlebih dahulu. Ya, sebelum mengusapnya, atau sebelum mencucinya. Dalam rangka menjaga keberkahan makanan. Kita tidak tahu, ya, di mana keberkahan makanan tersebut. Nah, bisa jadi, ya, keberkahan makanan tersebut ada pada sisa-sisa yang menempel pada jari kita ini. Ya, disunahkan untuk menjilatinya. Adapun hukum menjilat tangan setelah makan, hukumnya adalah sunnah, bukan pendapat jumhur, ya, mayoritas para ulama. Nah, di mana anjuran ini termasuk di antara sunnah qauliyah dan juga amaliyah. Yeah. Ucapan Nabi SAW dan juga perbuatan Rasulullah SAW mengucapkan, menganjurkan untuk menjilati makanan. Dan beliau pun melakukannya. Beliau mencontohkan. Nah, yeah. Termasuk di antara sunnah qauliyah dan juga sunnah amaliyah. Nah, ya. Ini di antara faidah-faidah dari hadis yang kita sebutkan tadi. Ya. Bahkan dalam lafaz yang kita bacakan tadi, hatta yal'aqaha aw yul'aqaha. Sampai dia menjilatinya atau menjilatkannya kepada yang lain. Nah, sehingga ini kalau menjilati, nah, orang yang mungkin tidak dianggap jijik. Nah, seperti misalkan menjilati tangan anaknya, nah, atau istri kepada suaminya, suami kepada istrinya. Nah, ya. Yeah. Yang jelas ini termasuk di antara sunnah Nabi SAW. Dan sunnah ini dilakukan ya, setelah selesai makan. Ya, setelah selesai makan. Nah, wala yamsah yadahu hatta yal'aqaha. Menunjukkan selesai makan. Nah, tidak mengusap tangannya ketika sudah selesai makan tentunya. Hingga dia menjilatinya. Nah. Yang ke-10, ya. Aklu ma saqata minhu asna'at ta'am. Makan yang jatuh ya, dari makanan tersebut ketika makan. Nah, au tanasurin atau yang berserakan. Riqali sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza." Apabila salah seorang di antara kalian itu, bersihkanlah kotoran yang ada makanan tersebut. Lah. Wala yada'ha lisyaitan, dan jangan biarkan. Nah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan, ada makanan yang jatuh. Nah, dan masih memungkinkan untuk dibersihkan. Nah, maka jangan dibuang begitu saja. Nah, ambil, bersihkan, setelah itu makan. Ya. Yeah. Gak ada patokan waktu. Ya, belum 5 menit misalkan. Ya, mau sudah 5 menit atau belum 5 menit. Nah, kalau masih memungkinkan dibersihkan, bersihkan kemudian makan. Nah, ini pun termasuk di antara bentuk menjaga keberkahan makanan. Ya, dan juga bentuk bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak membuang makanan begitu saja. Nah, ya. Di sini menunjukkan juga bahwasanya kita hendaklah tidak membuang-buang makanan. Nah, ya. Tidak membuang-buang makanan. Nah, kita masak misalkan atau makan, beli makanan, ya. Hendaklah sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita masak makanan yang banyak, kemudian kita membuang begitu saja. Ya, mending kalau kita sedekahkan, berikan kepada yang lain, sehingga tidak terbuang begitu saja. Ya. Begitupun tatkala kita membeli makanan. Nah, membeli makanan yang kita makan. Ya. Kalau mau lebih mungkin untuk disedekahkan tidak mengapa, ini utama. Jangan sampai kita berlebih-lebihan, kemudian kita membuang makanan-makanan tersebut. Nah, ya. Wakulu washrobu wala tusrifu. Ya. Makan, minum, dan jangan berlebih-lebihan. Ya. Bahkan termasuk di antara tabdir, menghambur-hamburkan harta. Ya. Membuang-buang makanan begitu saja. Nah, ya. Makan yang jatuh saja tadi ketika kita makan. Nah, Rasulullah menghasung untuk kita mengambilnya, kemudian membersihkannya dan memakannya, ya, supaya apa? Tidak membuang-buang makanan. Nah, ya. Tapi kalau makanan yang tidak mungkin untuk dibersihkan, ya, seperti kita sedang makan misalkan bala-bala misalkan jatuh ke selomberan. Mungkin kan jadi yang dibersihkan. Ya. Gak mungkin kan. Nah, maka ya gak usah kita membebankan diri untuk membersihkannya. Dicuci dengan air, digosok, kemudian kita makan lagi. Tidak. Nah, warakallahu fikum. Di antara alasannya, Rasulullah mengatakan, wala yada'ha lisyaitan. Jangan engkau biarkan makan sebut dimakan oleh syaitan. Ya. Ini tentunya masalah-masalah ghaibiyah. Ya. Yang hendaknya kita meyakininya. Nah, ya. Bahwasanya syaitan, nah, makan di antara makanan-makanan yang jatuh dari kita. Ya. Syaitan jadikan sebagai musuh. Ya. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh baik kalian, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh. Ya. Jangan kita terus memberi makan syaitan dengan cara tadi. Disadari ataupun tidak disadari. Ya. Makanan jatuh, padahal masih bisa dibersihkan, dibiarkan. Ya. Ini secara langsung kita memberi makan syaitan. Nah, ya. Padahal Nabi mengatakan tadi, wala yada'ha lisyaitan, jangan biarkan makan tersebut dimakan oleh syaitan. Sekali lagi ini masalah ghaibiyah. Jangan sampai kita mengingkarinya. Ya, gak mungkin. Mana makanannya? Kok gak terbang katanya? Ya. Kok makanan yang jatuh itu tidak habis langsung? Nah, yang makan hanya semut misalkan. Ya. Mana tidak sampai habis langsung dilahap oleh syaitan? Ini perkara ghaibiyah. Ya. Seperti hanya berkaitan dengan larangan. Ya. Larangan cebok dengan tulang dan juga dengan kotoran. Apa alasannya? Dikarenakan tulang dan kotoran itu makanan bangsa jin. Nah, jangan sampai kita menolak hadis ini dengan di depan rumah kita. Perhatikan apakah habis tulang tersebut dimakan jin? Ya, kalau habis berarti ada jin. Kalau enggak berarti enggak ada. Dan demikian ini masalah ghaibiyah. Ya, masalah ghaibiyah yang hendaknya kita meyakininya. Ya, sudah beda alam. Ya, sehingga walaupun makan tersebut dohirnya tidak terlihat habis. Ya, ini ucapan Nabi tadi. Nah, bahwasannya tulang dan juga kotoran tadi makan bangsa jin. Nah, seperti hanya hadis yang kita bacakan tadi. Ya, Rasulullah SAW. Wala yada ahli syaitan. Jangan kau biarkan makan tersebut dimakan. Ya. Masuk di anak nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa makanan tadi. Masalah makanan diajarkan supaya makan barokah sehat ketika memakan makanan. Ya. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat makan tersebut. Nah. Yang ke-11 mashul qas'ah allati ya'kulu fiha wa la'quha. Mengusap nampan yang makan pada makan tersebut, nampan tersebut, dan menjilatinya. Ya. Selain disunahkan untuk menjilati tangan setelah makan, disunahkan juga untuk menjilati nampan. Ya. Tentu ketika ada sisa-sisa makanan pada nampan tersebut. Nah, diqali Anas radhiyallahu anhu fil hadis al-madi, berdasarkan ucapan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pada hadis yang telah berlalu, wa amarna ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an naslu talqas'ah. Nabi SAW memerintahkan kepada kami untuk naslu talqas'ah, yakni namsahuha wa nattabi'u ma baqiya fihi min at-ta'am. Maknanya untuk mengusap nampan dan mengambil makanan yang tersisa pada nampan tersebut. Nah, disunahkan untuk mengusap nampan dan juga mengambil sisa-sisa makanan yang ada pada nampan tersebut. Wa fi riwayat dalam riwayat yang lain, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bil'qil asabi' was-sahfah. Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan untuk menjilat tangan. Ya, untuk menjilati tangan setelah makan. Was-sahfah. Dan juga nampan. Wa qala innaka la tadruna fi ayyil barakah. Rasul mengatakan sesungguhnya kalian tidak mengetahui di mana letak keberkahannya. Ya, tadi bisa jadi keberkahannya itu ada pada sisa-sisa makanan yang ada pada jari kita. Nah, atau bisa jadi keberkahannya itu ada pada sisa-sisa makanan yang ada pada nampan. Nah, sehingga Nabi SAW menghasung supaya kita menjilat tangan kita setelah makan dan juga menjilati nampan setelah makan. Nah, ini di antara adab-adab makan. Dan juga di antara adab yang lainnya, mencuci tangan setelah makan, setelah menjilatinya. Nah, hendaklah mencuci tangannya. Nah, dalam rangka kebersihan. Dalam rangka kebersihan tentunya. Dan juga adab yang lainnya, ya mencuci tangan sebelum makan. Nah, ya. Bila mereka menjaga kebersihan. Ini di antara adab-adab ketika makan yang harus kita perhatikan. Ya, supaya makanan kita barokah. Nah, dan juga supaya sehat. Nah, dan juga supaya syaitan tidak terserikat dengan kita ketika makan. Ya. Orang yang makan tanpa membaca bismillah, syaitan ikut makan bersamanya. Nah, orang yang makan dengan tangan kirinya menyerupai syaitan. Ya. Sementara tadi kita sebutkan syaitan musuh baik kita. Jangan sampai kita mengikuti syaitan. Ya. Jangan sampai berserikat dengan syaitan. Ya. Jangan sampai membiarkan syaitan makan makanan kita. Nah. Selesai pembahasan ya, tentang adab-adab makan. Atau dalam bab al-at'imah tentang makanan-makanan. Nah, telah dijelaskan dalam bab at'imah ini ya, makanan-makanan yang dihalalkan, makanan-makanan yang diharamkan, ya, makanan yang dimakruhkan. Nah, itu juga kita jelaskan tentang hewan-hewan yang boleh untuk dimakan, hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan. Nah, masuk pada bab yang kedua dari kitab Al-At'imah wad-Daba'ih was-Sa'id, yaitu Ahkamud Daba'ih. Al-babu tsani, hukum-hukum ad-daba'ih, sembelihan-sembelihan. Wa fihi 'iddatu masail. Dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ma'naha wa anwa'ut tadkiyah wa hukmuha. Makna sembelihan. Ya. Wa anwa'ut tadkiyah dan macam-macam sembelihan. Wa hukmuha dan hukum sembelihan-sembelihan. Ta'rifud daba'i, makna sembelihan, lugatan secara bahasa, ad-daba'i jam'u dabihah. Ad-daba'i ini kata jamak dari dabihah. Ya. Di makna madbuhah. Ya. Maknanya madbuhah. Ya, yang disembelih atau sembelihan-sembelihan. Wa syara'an, secara syariat, ad-daba'i maknanya al-hayawan alladhi tammat tadkiyatuhu ala wajhin syar'i. Ya. Hewan yang sempurna penyembelihannya sesuai dengan bentuk yang disyariatkan. Ya. Ini makna dabai. Ya. Hewan yang sempurna penyembelihannya dalam bentuk yang disyariatkan. Wa tadkiyah ya dabhun. Makna tadkiyah itu dabhun. Au nahrun. Ya, maknanya menyembelih. Nah, tadkiyah ini bisa berupa dabah. Ya, menyembelih, memutus. Nah, saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Tenggorokan dan kerongkongannya. Atau berupa nahar. Ya, nahar ini dengan menusuk. Nah, menusuk urat yang berada di bawah leher. Ya, pada unta. Nah. Wahia dabhun au nahr hayawan al-barri al-ma'kul al-maqdur alaih. Ya. Tadkiyah, mana tadkiyah disebutkan tadi? Menyembelih. Nah, hewan darat. Ya. Yang dimakan dagingnya dan mampu untuk ditangkap. Bisa untuk ditangkap. Disebutkan hewan darat, dikarenakan kalau hewan laut tidak perlu untuk disembelih. Ya. Mati dengan cara apapun, kalau itu hewan laut, hal untuk dimakan. Ya. Nah, apakah matinya dengan cara disembelih, ataukah dengan cara dipukul, atau mati dengan sendirinya menjadi bangkai, Hewan-hewan laut halal. Dalam kondisi apapun matinya. Nah. Ya. Tapi kalau hewan darat tadi. Ya, harus disembelih. Nah. Sekali lagi tadkiyah adalah menyembelih hewan darat yang dimakan dagingnya. Ya. Adapun yang tidak dimakan dagingnya, walaupun disembelih, tetap tidak halal. Ya. Anjing misalkan, babi, walaupun disembelih, tetap tidak halal. Al-maqdur alaih, yang bisa untuk ditangkap. Ya. Kalau hewan yang tidak bisa untuk ditangkap, nah, maka boleh dengan melakukan cara akor. Akor ini melukai bagian tubuh mana saja. Ya. Misalkan, kambing atau sapi jatuh ke sumur. Ya. Bagian kepalanya di bawah. Nah, yang ada bagian belakangnya. Ya. Badannya atau mungkin pantatnya. Susah untuk menyembelih kepalanya. Bisa membunuhnya atau menyembelihnya di bagian mana saja dalam kondisi darurat, ya, dalam kondisi tidak bisa untuk ditangkap. Nah, kembali kepada pembahasan tadi, at-tadkiyah hiya dabuhun aw nahrul hayawan al-barri al-maqul al-maqtul alaih, menyembelih hewan darat yang dimakan dagingnya dan bisa ditangkap dengan cara apa? Bi qad'i hulqumihi wa mari'ihi. Ya, dengan memutus hulkumihi, tenggorokannya, ya, saluran pernapasannya. Nah, wa mari'ihi dan kerongkongannya, saluran pencernaannya. Nah, au aqdil mumtani' ghairil maqdur 'alaihi, atau dengan cara melukai. Nah, melukai hewan yang tidak bisa untuk ditangkap. Ya, minha. Ya. Wal aqru maknahu al jarh. Al aqru maknanya al jarh, melukai. Ya. Sehingga dari definisi ini, ya, bisa diketahui macam-macam penyembelihan. Akan dijelaskan nanti. Adwa'u tadkiyah, macam-macam tadkiyah. وَهَيْسُ إِنَّ الدَّبْهَا يُرَادُ بِهِ الْحَيَوَانَ الَّذِي تَمَّتْ تَدْكِيَتُهُ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِ فَإِنَّهُ مِنَ الْمُنَاسِبِ بَيَانُ أَنْوَاءِ التَّدْكِيَةِ الَّتِي تُبِيهُ أَقْلَ الْحَيَوَانَ. Telah dijelaskan tadi, bahwasanya sembelihan itu yang dimaksud adalah hewan yang sempurna sembelihannya dalam bentuk yang disyariatkan. Maka sesuatu yang cocok untuk menjelaskan macam-macam tadkiyah, macam-macam penyembelihan yang dengannya dibolehkan untuk memakan hewan yang disembelih tersebut. Wahya tangkosimu ila salah sati aksan. Macam-macam penyembelihan itu terbagi menjadi tiga macam. Kama yatadihu minat ta'rif as-salif di tadkiyah. Sebagaimana telah jelas dari definisi yang telah berlalu tentang tadkiyah. Ya. Dari definisi tadi, ya, kita bisa mengetahui bahwasannya penyembelihan itu terbagi menjadi tiga macam. Awalan yang pertama, ad-dabhu. Ya. Dabah. Wahuwa qat'ul halq minal hayawan bisyurut. Ya. Yaitu memotong tenggorokan dari hewan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat. Ya. Ini namanya ad-dabah. Memotong tenggorokannya. Nah, saluran pernapasan, saluran pencernaan. Nah, ya. Saluran darah nantinya. Sanian yang kedua, an-nahru. Nahr. Wahuwa qad'u labbatil hayawan. Wahia asfal unuh. Dengan cara memotong bagian leher di bawahnya. Nah, wahwa tadkiyah al-masnunah lil-ibil. Yaitu penyembelihan yang disunahkan bagi unta. Yeah. Unta dalam keadaan berdiri disembelihnya. Nah, dengan memotong atau menusuk tadi bagian bawah lehernya. Nah, liqouli ta'ala fasholli lirabbika wanhar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Dengan kata wanhar. Nahar. Ini biasanya pada unta. Tadi sebutkan tadi. Salisan yang ketiga al-aqru. Al-aqr wa huwa qatl hayawan ghairul maqdur alaihi minas-sayd wal an'am. Yaitu membunuh hewan yang tidak bisa ditangkap. Nah, dari buruan atau binatang ternak. Nah, buruan misalkan susah untuk ditangkap. Boleh membunuhnya pada bagian mana saja. Pada bagian badannya misalkan. Nah, kakinya dengan panah misalkan, dengan membaca bismillah, atau dengan tombak, atau dengan senapan dan semisalnya. Nah, atau binatang ternak yang susah untuk ditangkap. Seperti sebutan tadi contohnya. Nah, sapi jatuh misalkan ke suatu lubang. Nah, susah untuk disembelih bagian lehernya. Nah, kalau dibiarkan terus menerus, khawatir sapi tersebut mati jadi bangkai. Maka dalam kondisi seperti itu boleh melukai bagian mana saja untuk membunuhnya. Nah, dan setelah itu hal untuk dimakan. Tapi dengan syarat-syarat yang tertentukan. Membaca bismillah dan lain sebagainya. Ini namanya al-aqr. Nah, bijarihi fi ghairi al-halaq wal-lubbah fi ayyi makanin min jismihi. Dengan cara melukainya. Melukainya pada selain bagian tenggorokan atau bagian bawah lehernya, pada tempat mana saja dari anggota tubuh hewan tersebut. Kalau yang nampak perutnya misalkan pada perutnya. Yang nampak misalkan bagian belakangnya pada bagian belakangnya. Nah, atau bagian mana saja. Melukai hewan tersebut ketika susah atau sulit untuk ditangkap. Nah, li hadis Rafi radhiyallahu anhu qol. Berdasarkan hadis Rafi radhiyallahu anhu beliau mengatakan nadda ba'ir. Unta lepas kabur. Fa ahwa ilaihi rajul bisahmin fa habisahu. Maka seseorang melepaskan anak panahnya dan menahan unta tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan ma nadda alaikum fasna'u bihi hakada. Hewan yang lepas yang kabur pada kalian maka lakukan seperti ini. Demikian kalau hewan tersebut susah untuk ditangkap. Maka bisa dilakukan dengan cara tadi. Memanah bagian mana saja. Atau dengan tombak bagian mana saja. Dan dengan cara ini halal untuk dimakan. Dan dengan cara tadi, hewannya kabur misalkan, ngamuk. Susah untuk disembelih. Bagian lehernya. Maka bisa dengan cara melukainya bagian mana saja. Ini diantara macam-macam penyembelihan yang dengannya hewan yang disembelih tersebut bisa menjadi halal. Ada tiga adab, an-nahr dan al-aqru. Wallahu a'lam bishawab. Nastahib ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته